Kita yang merasa memiliki kelebihan di atas orang lain, yang merasa mungkin lebih kuat, ya, jangan suka menzalimi yang lebih lemah. Mentang-mentang antum badannya besar, mentang-mentang antum kakak kelas, adik kelas dipalatin. Nah, barakallahu fikum. Ya. Atau antum merasa kebal hukum, barakallahu fikum. Tidak pantas, Allah saja yang mampu tidak mau melakukannya. Ya, apalagi kita. Barakallahu fikum. Nah. Iya, enggak ada apa-apanya barakallahu fikum. Baik. Dan ini juga berlaku untuk siapa saja yang memiliki kekuasaan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Entah sebagai seorang kepala rumah tangga atau posisi kita sebagai barakallahu fikum seorang ya naam ketua kelas barakallahu fikum atau siapa saja presiden barakallahu fikum siapa saja yang punya kekuasaan. Jangan merasa Anda tidak akan barakallahu fikum naam dimintai pertanggungjawabannya. Jangan merasa dengan kekuasaan tersebut Anda bisa bertindak semena-mena seenaknya. Malu sama Allah. Allah saja yang kekuasaannya tak terbatas tidak mau berbuat zalim. Apalagi kita. Ya, barakallahu fikum yang kekuasaan yang kita miliki barakallahu fikum di atas orang-orang yang kita ayomi naam itu sangatlah kecil dan terbatas. Sehingga jangan sampai kekuasaan dan wewenang itu disalahgunakan. Barakallahu fikum. Untuk kesenangan pribadi. Ya, untuk barakallahu fikum kesenangan sesaat. Ya. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ingat, semua kita adalah barakallahu fikum pemimpin dan semua kita akan ditanya tentang siapa yang kita pimpin. Nah, barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis. Annal asla fil insan. Ad-dalal wal jahlu. Bahwasanya hukum asal manusia itu tersesat dan bodoh. Sebagaimana dalam hadis, ya, ya ibadi kullukum dalun. Semua kalian dalam keadaan tersesat. Barakallahu fikum. Nah, Allah juga mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian keluar dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Hukum asal manusia itu barakallahu fikum bodoh dan tersesat. Makanya barakallahu fikum manusia itu butuh dengan syariat. Manusia itu butuh dengan bimbingan wahyu yang Allah sampaikan melalui para nabi dan rasul. Sehingga konsekuensinya ketika orang itu lepas dari bimbingan wahyu, lepas dari bimbingan syariat, pasti akan tersesat. Dan dia akan melakukan sekian banyak tindakan-tindakan bodoh. Lihat saja manusia-manusia yang jauh dari agama itu, yang kerjanya hanya mengumpulkan uang dan uang dan uang. Nah, atau yang kerjanya hanya mengejar barakallahu fikum jabatan. Ya. Nah. Jauh dari agama, dia akan jadi orang yang tersesat. Barakallahu fikum. Nah. Dan kalau Anda tanyakan kepada orang tersebut, dia akan merasakannya, iya, saya sebenarnya enggak tahu tujuan hidup itu apa. Nah, ya, kumpul-kumpul aja duit, barakallahu fikum, punya rumah di sana, punya rumah di sini, ya, punya usaha ini, punya usaha di sana, barakallahu fikum. Kalau orang itu tidak punya agama, dia tidak akan memiliki tujuan hidup. Nah, barakallahu fikum, dia akan tersesat. Dan dia akan berusaha mencari itu. Selama dia tidak kembali kepada agama, dia akan tersesat. Nah. Ya. Makanya ada yang ikut meditasi, cobalah meditasi. Naam, ada yang ikut yoga, barakallahu fikum. Naam. Ya, macam-macam. Barakallahu fikum. Selama manusia tidak kembali kepada syariat Allah, mereka akan tersesat. Nah, dijamin. Begitu juga barakallahu fikum, ketika manusia itu tidak kembali kepada agama Allah, akan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Nah, ya. Baik. Jadi hukum asal memang manusia itu adalah tersesat dan bodoh. Kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Wa wajadaka dallan fahada. Dan Allah mendapatimu tersesat, kemudian dia berikan engkau petunjuk. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga dari situ barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena hidayah itu telah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, Allah telah memilih kita barakallahu fikum menjadi para talabatul ilm. Nah, sesuatu yang sangat mulia. Bahkan para ulama mengatakan barakallahu fikum termasuk karomah. Ya, seorang bisa talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, barakallahu fikum, itu termasuk karomah. Nah, karena sesuatu yang luar biasa, tidak mudah. Mungkin antum merasakan enak, mudah, gampang. Tapi sekian banyak manusia, berjuta-juta manusia tidak dimudahkan. Dan sudah ada yang berusaha untuk seperti antum, enak, fokus. Ya, tinggal belajar. Barakallahu fikum. Naam. Tidak bisa. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ini adalah sebuah anugerah buat kita semua, barakallahu fikum, buat antum, untuk berada di majelis ilmu, majelis yang mulia, sehingga dimanfaatkan baik-baik. Ya, jangan ada keinginan untuk keluar dari majelis ilmu. Kalau tidak ingin sesat dan jahil. Baik. Jadi kami mengingatkan kembali, ya, kepada para talabah dan kepada ikhwah sekalian, kita telah dimudahkan untuk berada di dekat majelis ilm. Nah, sungguh perkara yang sangat mengenaskan kalau kita ada di sekitar lautan ilmu tapi kita tidak bisa merasakan setetes pun dari air menyegarkan ilmu tersebut. Untuk apa kita tinggal sekitar ma'had? Untuk apa kita berada di ma'had ini? Kalau kita tidak bisa merasakan segarnya ilmu. Jangan seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam diwannya. Tamutul asadu fil ghabati jau'an wa lahmud da'ni ta'kuluhul kilabu wa 'abdun yanamu 'ala haririn wa dhu nasabin mafarisuhu turabu. Singa mati di dalam hutan dalam keadaan daging kambing dimakan oleh anjing-anjing biasa. Singa raja hutan, tapi dia justru mati di daerah kekuasaannya. Yang menikmati barakallahu fikum daging-daging hutan justru anjing-anjing biasa. Harusnya singa yang gemuk, singa yang barakallahu fikum makmur, tapi justru dia mati di tengah hutan. Paham maksudnya? Artinya barakallahu fikum dia tidak bisa memanfaatkan peluang, padahal dia berada di daerah kekuasaannya, di daerah yang dia barakallahu fikum bisa memainkannya, tapi justru dia mati di situ. Begitu juga penuntut ilmu, kamu ada di tengah-tengah pondok pesantren, kamu ada di dalam pondok pesantren, di sekitar pondok pesantren, mati gara-gara enggak menuntut ilmu, mati. Imam Syafi'i juga yang bilang mati. Ya, barakallahu. Nah, orang kalau barakallahu fikum masa mudanya tidak diisi dengan menuntut ilmu, maka fakabbir alai arba'an, takbir untuk orang itu 4 kali. Liwafati, orang itu sudah mati. Nah, nasihat buat kita semua biar sadar. Barakallahu fikum. Untuk apa di pondok pesantren? Untuk apa tinggal di pondok pesantren kalau tidak menuntut ilmu? Mati namanya itu, barakallahu fikum. Nah, seperti singa yang mati di dalam hutan kelaparan. Wa 'abdun yanamu 'ala harir, budak biasa justru tidur di atas sutra. Wa dhu nasabin mafarisuhu turab, sedangkan orang yang bernasab justru tempat tidurnya adalah tanah. Itu penggambaran beliau tentang kondisi. Ya. Nah, kehidupan manusia, ada yang enggak pandai bersyukur. Barakallahu fikum. Sehingga kami mengingatkan kembali kepada saudara-saudaraku semuanya, kita telah diberikan kemudahan oleh Allah, anugerah untuk berada barakallahu fikum di sekitar ma'had, pondok pesantren. Ya, sumbernya ilmu. Manfaatkan baik-baik peluang itu. Nah, ingat dal wal jahl konsekuensinya. Ketika orang itu menjauh dari ilmu, menjauh dari bimbingan Allah, sesat dan akan bodoh. Nah, barakallahu fikum. Hingga barakallahu fikum banyak-banyak bersyukur dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicabut nikmat ini kalau kalian tidak bersyukur, kalau kita tidak bersyukur ya dengan nikmat karomah. Nah. Ya. Karomah barakallahu fikum. Menuntut ilmu itu karomah. Nah, nikmat yang luar biasa. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis Annallaha subhanahu la tanfa'uhu ta'atul ibad wala tadurruhu maksiatuhum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat sedikit pun dari ketaatan hamba-hambanya dan juga tidak bermudarat bagi Allah kemaksiatan mereka. Nah, enggak ngaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan barakallahu fikum. Na'am. Ghina, ya, ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tapi makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, innallaha yuhibbu min ibadihi ay yas'aluhu li'anna khazainuhu la tanfadu abadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya itu sering meminta kepada Allah, karena memang perbendaharaan Allah itu tidak akan pernah habis. Barakallah. Nah, bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tali sandal kita yang putus. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senang. Semakin sering kita minta, semakin senang Allah, semakin suka. Ya. Beda dengan makhluk, sekaya apapun, na'am, sedekat apapun hubungan kita dengan dia, saudara misalnya, teman dekat, kita sering minta, lama-lama dia jengkel juga. Itu makhluk. Tapi kalau Allah semakin sering kita minta, semakin senang. Allah semakin cinta dengan kita. Nah, ya. Sehingga jangan jangan bosan. Nah, jangan malas untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seremeh apapun itu, ya, minta kepada Allah barakallahu fikum. Nah. Yang terakhir, fihi si'atu rahmatillahi taala. Di dalamnya terdapat luasnya rahmat Allah, li'annahu la yu'akhidun nasa bima'asihi halan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah langsung menghukum manusia atas kemaksiatannya secara langsung. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu. Allah lebih banyak dan sering barakallahu fikum ya, membiarkan dan memberikan kesempatan. Bal yuakhiruhum, bahkan Allah mengakhirkannya. Di antara hikmahnya adalah fala allahum yatubuna ilallah. Semoga dengan harapan mereka mau bertobat kepada Allah. Wa yuslihuna ahwalahum, dan mau memperbaiki keadaan mereka. Iya, kita kan maksiat tiap hari, barakallahu fikum. Innakum tukhti'una billaili wan nahar. Nah, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Yang penting maksiat itu tiap hari ada terus kita lakukan. Nah, seandainya Allah itu barakallahu fikum mau menghukum manusia setiap melakukan kemaksiatan, nah, banyak yang mati dari manusia ya. Nah, baik. Maling kel langsung palanya potel. Nah, minum khamar sambar petir tewas. Iya, manusia tinggal sedikit. Barakallah. Nah, zina barakallahu fikum tiba-tiba terbakar kosong. Iya, enggak, tapi dibiarkan sama Allah. Siapa tahu mereka mau bertobat. Iya, siapa tahu mereka mau memperbaiki dirinya, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.